Ini adalah pertemuan ke-44 dalam kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam Nawawi dalam fikih Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sunnatihi iktafa amma ba'd. Qala al-Imam al-Allamah Abu Zakaria an-Nawawi rahimahullah ta'ala باب صلاة الجمعة إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه. طيب. Sekarang kita memasuki bab baru, yaitu bab salat Jumat. Beliau mengatakan innama tata'ayyanu. Sungguh salat Jumat itu wajib fardhu ain. Ya, tata'ayyanu fardhu ain. Ala kulli mukallafin. Kepada setiap orang mukallaf. Mukallaf itu apa itu mukallaf? Islam baligh beragam. Baik, itu yang namanya mukallaf. Di dalam satu mukallaf itu ada tiga syarat. Islam baligh beragam. Baik. Yang kedua, hurrin. Dia mukallaf dan dia juga seorang merdeka, bukan hamba sahaya. Zakarin. Laki-laki itu bukan perempuan. Muqimin itu orang yang bermukim di suatu tempat, bukan orang yang bepergian. Bila maradin dan dia tidak sakit, wa awat wa nahwihi dan sejenisnya. Dan kata-kata wa nahwi sejenisnya ini di antara para pensyarah minhaj juga merasa ada iskal. Apa ini maksudkan wa nahwihi di sini? Namun ada yang mengatakan bahwasanya perkataan wanwiji di sini adalah yang diterangkan berikutnya ini. Yang diterangkan berikutnya ini yaitu orang-orang yang dirukhsahkan untuk tidak menghadiri jamaah. Baik, lanjutkan. Wala jum'ata 'ala ma'zurin bi muraqqiqin fi tarkil jama'at wal mukatabah. Nah, fi tarkil jama'ah. Dan tidak diwajibkan Jumat bagi orang-orang yang mendapatkan uzur dengan keringanan yang telah kita sebutkan sebelumnya, keringanan-keringanan yang membolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah. Apa misalnya? Ya, kalau am adalah seperti matar, salj, luwahal, itu kalau am. Kalau untuk khusus orang apa? Sakit, ya sakit sudah disebutkan tadi. Budak sudah, musafir sudah, enggak yang telah kita sebutkan yang meringankan untuk tidak sholat jamaah. Hampir paham, apa lagi? Ya, pokoknya telah sebutkan yang merukhsahkan untuk meninggalkan sholat jamaah, dipakai juga rukhsahnya untuk tidak menghadiri sholat Jumat di sini. Baik. Wangka tadi dan juga yang tidak diwajibkan sholat jamaah adalah mukatab. Mukatab beda dengan budak. Budak yang murni itu dinamakan dalam bahasa fikihnya, bahasa Arabnya tinnun. Yang disebutkan tadi hurrun yang wajib fardhu ain menghadiri jamaah Jumat, berarti lawannya adalah tinnun. Yang sekarang ini mukatab, dia itu sedang dalam proses pembebasan diri. Sudah membayar kreditnya. Sudah membayar kreditnya, cuma tinggal beberapa dinar saja. Mungkin dari 20 dinar, cuma tinggal 3 dinar saja yang belum terbayarkan kredit untuk membebaskan dirinya. Ini disebutkan mukatab. Nah, selama belum lunas, maka dia tetap masih statusnya budak. Cuma agak istimewa yaitu mukatab. Dan begitu pula yang tidak wajib sholat Jumat, man ba'duhu raqib, yang separuhnya budak. Ini dinamakan mubah, yang separuhnya budak, separuhnya lagi merdeka. Bagaimana orang ini? Orang ini pernah dimiliki oleh dua orang bersyarikat untuk memiliki seorang budak. Nah, kemudian satu orang membebaskanlah bagian saya sampai bebaskan. Berarti separuhnya dia sekarang merdeka. Separuhnya lagi masih dalam perbudakan. Nah, mereka ini fungsi ini walaupun tidak seperti qin dalam hukumnya, namun dalam Jumat dia seperti qin. Seperti orang budak asli yang juga tidak diwajibkan untuk hadir Jumat. Waman sahat buruhum sahat Jum'atuhum. Baik. Nah, ini kaidah. Kaidah. Waman sahat zuhruhu sahat Jum'atuhu. Barang siapa yang sah sholat zuhurnya, maka sah pula sholat Jum'atnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya orang-orang yang tidak wajib sholat Jum'at. Seperti apa misalnya? Wanita, kau wajib sholat Jum'at. Eh? Kemudian seperti budak, kau wajib sholat Jum'at. Orang yang sehat, orang yang sakit, tidak wajib sholat Jum'at. Tapi sahkah dia sholat zuhur? Sah. Berarti dia sholat Jum'at. Bersama orang-orang lain pun, dia sah untuk sholat Jum'at. Walaupun perempuan, dia wajibnya sholat zuhur, 4 rakaat. Tapi kalau memang dia sholat Jum'at bersama orang-orang yang lain yang sholat Jum'at, walaupun 2 rakaat, tetap sah sholat Jum'atnya, menggugur dan kewajiban sholat zuhurnya. Jadi ini ambil kaedah, faman sahat zuhruhu, sahat Jum'atuhu. Walaupun dia bukan orang yang wajib sholat Jum'at. Baik. Walau yang berkeminan jamin. Baik. Orang yang tidak wajib sholat Jum'at tadi, lawan-lawan dari yang tadi, hurrun, hurrun, zakarun, muqimun, kemudian sahihun, ya, bila marah. Nah, mereka, walau an yansarifa minal jami', mereka boleh-boleh saja sudah menghadiri masjid, kemudian pulang. Tidak mau menghadiri, sudah ada di masjid, tapi tidak mau menghadiri sholat Jum'at. Boleh-boleh saja mereka. Karena memang mereka tidak wajib fardhu ain untuk sholat Jum'at. Kecuali, illan nariyullah wa nahlamu. Kecuali orang yang sakit dan orang-orang yang tadi yang murakhib di Jum'ah, karena dia sudah hadir, tak boleh pulang lagi. Illal mariyah wa nahwahu dan sejenisnya. Fayahrumu sirafu inda khalal waktu. Maka tidak boleh dia pulang kembali ke rumahnya kalau sudah sampai ke masjid indah kalau waktu, kalau sudah sampai masuk waktu Jumat, yaitu tergelincirnya matahari. Illa kecuali an yazida dararuhu bintidharihi. Kecuali kalau memang dia tetap masih di masjid, akan menambah bahaya bagi dia. Bahaya bertambah sakitnya dan lain sebagainya. Maka silakan dia pulang. Kalau tidak, maka untuk yang sakit tidak boleh keluar dari masjid lagi. Baik. Wa talzama syaikhul harima wazamina in wajada nafkan awalan yushaqqa rukubuhu. Wa lam yashaqqa rukubuhu. Baik. Wa talzama syaikha al-harima. Maka syekh kabir, syekh orang sudah tua renta, al-harima yang sudah al-harima wazamina, ini harim sudah tua renta, wazamina juga sudah tua renta, yang menggabung mereka berdua ini, la yaqdiru alal masyi, yang tidak sanggup untuk jalan sendiri, sudah sepuh sekali. In wajada markaban, kalau mereka mendapatkan alat untuk transportasi itu menuju ke masjid, mereka wajib. Walam yasyukka rukub, namun juga harus disyaratkan tidak sulit, tidak malah menyusahkan kalau dia menaiki kendaraan tersebut. Dan terkadang orang tua tidak sanggup jalan, sudah sepuh, bahkan naik motor pun tidak sanggup. Wal a'ma yajidu qa'idan, juga diwajibkan datang bagi orang buta yang mendapatkan penuntun dia menuju ke masjid. Jadi, makhum mukhalafahnya, kalau memang dia tidak mendapatkan penuntun ke masjid, maka dia fungsinya seperti marid tadi. Juga dia tidak wajib untuk sholat Jum'at. Baik. Wa ahlulqaryati in kana fihim jam'un tashihhu bihim jum'atu aw balaghahum talabun 'alim. Nanti obalah Allah. Wa ahlulqaryati, penduduk satu kota, satu tempat, in kana fihim jam'un tashihhu bihil jum'atu, kalau mereka punya suatu perkumpulan orang, jam'un di sini punya perkumpulan orang, orang yang menempati kota tersebut ataupun desa tersebut merupakan kelompok orang, tashihhu bihil jum'ah, sudah cukup untuk sahnya sholat Jumat dengan jumlah mereka. Berapa jumlahnya nanti disebutkan. Baik, ini siapa-siapa saja yang wajib sholat Jumat adalah penduduk suatu kota yang jumlah penduduknya sudah mencukupi untuk sah didirikan sholat Jumat. Baik, sah untuk didirikan sholat Jumat, nanti akan disebutkan syarat-syaratnya. Mustautin ya, bukan ahli tahra, nanti disebutkan. Baik, yang penting ini jumlahnya dulu, satu penduduk kota. أو بلغهم صوت عال في هدوء مشترك يليهم عبادة الجمعة لهم مسكون. أو بلغهم صوت atau bukan penduduk kota. Mereka tidak punya kota. Tidak punya tempat yang berkumpul bersama, tidak ada. Berarti ini sudah di luar kota. Seperti permasalahan kita, kota itu di waktu menjalankan salat-salat musafir, kota itu satu tempat yang dibatasi oleh gedung ataupun dibatasi oleh benteng. Nah, orang ini sudah terkumpul mereka di dalam satu tempat. Jama'un sudah ada, masyarakat. Nah, adapun orang di luar ini, di luarnya ini tidak terkumpul mereka. Mereka orang yang sering berpindah-pindah. Ahlul khiyam, bisa dinamakan ahlul khiyam. Orang yang tidak tinggal pada satu tempat. Nah, mereka pun dalam hadis tersebut, sekarang yang tadi penduduk kota, mereka wajib untuk sholat Jumat. Kalau memang sudah penduduknya cukup untuk mendirikan sholat Jumat. Ataupun orang di luarnya, au dalam syarat bukan au laisa lahum jam'un, atau mereka yang di luar ini tidak mempunyai satu perkumpulan, tidak dikumpulkan dalam satu kota. Mereka terpencar. Akan tetapi balaghahum sautun 'alin. Akan tetapi orang yang di luar kota ini sampai kepada mereka suara yang tinggi, yang suara yang nyaring, yaitu suara azan maksudnya. Fi huduwin, di waktu hari-hari tenang, tidak angin berhembus, tidak ada angin berhembus. Kalau yang berhembus ke arah mereka, bisa jadi jarak yang jauh pun kedengaran. Kalau berhembus menjauhi daerah mereka, bisa jadi suara yang tinggi pun tidak kedengaran, walaupun dekat. Nah, akan tapi di saat suasana tenang, tidak ada angin yang berhembus. Min tarafin, yang suara itu datang dari ujung kota yang di baladil jum'ati, yaitu datang dari kota yang wajib jum'at. Ini bisa diperhatikan. Yang tadi kota yang wajib jum'at, oke lah, ini sudah selesai. Sekarang ada di sampingnya di luar kota ini, yang mereka tidak terkumpul dalam satu kota, ahlul qiyam dinamakan, yang sudah kita sebutkan, yaitu mereka orang-orang nomaden yang tidak ada satu tempat. Nah, mereka tidak wajib mendirikan Jumat. Mereka tidak wajib mendirikan Jumat. Mereka. Akan tapi kalau sampai suara panggilan azan dari kota yang wajib Jumat ini, dan mereka mendengar, jaraknya adalah yang sampai suara nyaring dalam waktu hening, maka mereka wajib menghadiri sholat Jumat. Walaupun mereka sendiri tidak wajib mendirikan sholat Jumat sendiri, namun mereka wajib mendirikan sholat Jumat bersama mereka. Yang ini yang mungkin sering ditanyakan, Ustaz, anak musafir sudah sampai ke satu kota di Jakarta, di hotel, mana wajib sholat Jumat atau tidak? Ini, memang Anda tidak wajib mendirikan sholat Jumat karena Anda musafir bersama orang musafirin. Tapi kalau Anda mendengar panggilan azan orang masjid depan hotel, Anda wajib sholat Jumat. Seperti orang tadi. Orang di luar kota ini tidak ada yang menumpukan mereka untuk wajib sholat Jumat. Akan mereka sendiri. Tapi kalau mereka mendengar panggilan sholat Jumat dari kota sebelahnya, mereka wajib datang ke sini. Baik, ini dia. Wa illa fala. Nah, kalau memang tidak, kota belum terkumpulkan jumlah orang yang cukup untuk sholat Jumat. Ataupun yang di luar kota, di kota sudah cukupnya sholat Jumat. Azan, cuma tidak sampai terdengar ke jauh mereka tinggal di luar kota. Tidak wajib untuk menghadir sholat Jumat ke sini. Baik, ini wa illa fala. Baik. Wa yaqa يدل على من لزم السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه. طيب. ويحرم ليحرمكن على من لزمته السفر بعد الزوال. Diharamkan bagi orang yang wajib untuk hadir Jumat. Baik. Orang-orang yang wajib hadir Jumat. Diharamkan bagi dia apa? As-safaru. Diharamkan safar setelah zawal. Setelah tergelincirnya matahari. Kenapa? Karena dia sekarang wajib menghadir Jumat. Illa kecuali an yumkinahul jum'atu fi tariqihi. Kecuali kalau dia memungkinkan untuk ikut sholat Jumat bersama orang-orang lain di perjalanan dia. Diperkirakan ini kalau saya berangkat sekarang di Lumajang masih tempat untuk Jumat, maka dia boleh untuk berangkat. Kalau tidak, tidak boleh. Diharamkan dia kepergian kalau sudah waktunya Jumat. Baik. Atau yang dibolehkan tetap, dia tetap dibolehkan untuk safar walaupun sudah zawal, sudah terbenam matahari. Yatadarrara bitakallufihi 'anil rufqati. Kalau memang dia tidak langsung berangkat sekarang, ketinggalan. Orang-orang pada berangkat semua, saya ketinggalan. Baik. Wa qabla zawali ka'abdihi fil jadid in kana safaran mubaha wa in kana ta'atan jaza. Baik. Wa qabla zawal, sekarang kalau yang tadi setelah zawal sudah masuk waktu Jumat. Wa qabla zawal, safar sebelum zawal, apa hukumnya? Beliau mengatakan wa qabla zawali ka ba'dihi bil jadid. Dan pendapat yang jadi sebenarnya Imam Syafi'i, orang yang berpergian sebelum zawal di hari Jumat juga sama dengan orang berpergian setelah zawal. Apa hukumnya berarti? Haram. Kalau memang dia ketinggalan Jumat. Cuma kalau sempat sholat Jumat di perjalanan boleh, ataupun kalau memang dia akan ketinggalan kalau tidak segera berangkat juga boleh. Ingkana safaran mubahan. Ini semua kalau safarnya safar mubah. Safar mubah. Apa itu safar mubah? Yaitu rekreasi ataupun untuk berdagang ataupun untuk ya yang lain-lain. Yang hukumnya mubah. Wa in kana ta'atan jaza. Tetapi kalau perjalanan itu untuk taat haji, menuntut ilmu dan lain sebagainya, boleh untuk ini saya belum tahu paham apakah yang masuk di sini, boleh untuk sebelum zawal dan setelahnya atau hanya untuk sebelum zawal saja. Baik. Cuma Imam Nawawi sudah mengatakan yang berikutnya. Kuntul aqam anna ta'atat al-mubahi wallahu a'lam. Cuma Imam Nawawi mengatakan satu kesimpulan al-aqam. Pendapat yang paling kuat an-nata'ata kal-mubah wallahu a'lam. Sama saja dalam proses yang tadi, kasus yang tadi, orang safar setelah zawal atau sebelum zawal, sama saja apakah itu safar mubah atau safar taat, sama saja hukumnya. Baik. Wa man la jum'ata 'alaihim tanjama'u fi dhuhrihim min al-afdal. Baik. Wa man la jum'ata 'alaihim, barang siapa yang tidak wajib salat Jumat atas mereka. Orang-orang tidak wajib salat Jumat, wanita misalnya ataupun orang sakit, tusannul jama'atu fi dhuhrihim, juga disunnahkan sholat jamaah dalam sholat zuhur mereka. Mungkin ini pernah kita lihat masjid-masjid muslimat, ketika orang sholat jumat, mereka sholat zuhur di masjid itu. Jamaah tersendiri, jadi mereka juga berangkat sholat jumat. Bukan sholat jumat, sholat zuhur di hari jumat, ada masjid tersendiri. Ini dikatakan juga disunnahkan sholat berjamaah untuk sholat zuhur mereka. Baik. Wa yukhfunaha in khafi'a udhruhum. Namun lebih baik disembunyikan, jangan dilakukan terang-terangan. Orang sakit kumpul di masjid salat zuhur. Ini kan khafi'a udhruhum. Orang tidak tahu ini sakit atau tidak, tapi kalau wanita wajar ketahuan udhurnya enggak hadir. Cuma gara-gara wanita, tidak mengapa. Cuma kalau orang-orang yang sakit, baik, ini jangan ditunjukkan lah sama-sama orang sakit sama saya misalnya, ayo kita sholat zuhur secara berjamaah, yang mending sholat Jumat saja kan daripada sholat zuhur seperti itu. Nah, jadi silakan sholat di rumah misalnya. Baik. Wa yuntabir man amkana zawal udhrihi ta'khiru dhuhrihi ila al-yati min al-jum'ah. Baik. wa yundabu disunnahkan liman amkana zawalu hadrihi. Dia awalnya dia memang ahli Jumat, orang yang wajib hadir Jumat. Akan tetapi dia punya uzur, sakit ataupun dia ta'ama la yujadu qa'idan, tidak ada orang yang menuntun dia ke masjid. Nah, dia awalnya wajib, cuma gara-gara tidak ada ini, gara-gara ada sebab-sebab uzur, dia jadi tidak wajib. Liman amkana zawalu, dan uzurnya ini mungkin untuk hilang. Beda dengan perempuan, tidak mungkin hilang, tidak mungkin jadi laki-laki. Baik. Mungkin untuk hilang uzurnya. Baik. Maka disunahkan bagi mereka, takhiru dhuhri ilal ya'i minal jum'ah. Untuk mengakhirkan zuhurnya, jangan sholat dhuhr dulu lah. Jangan-jangan nanti saya tunggu untuk berangkat menuju sholat Jum'ah. Baik. Ilal ya'i minal jum'ah. Berapa itu ya'i minal jum'ah? Mendapatkan rakaat terakhir di sholat Jum'ah. Jadi kira-kira, Pak, ini kalau saya pun berangkat sekarang, walaupun ada orang yang nuntun saya sekarang, walaupun saya sembuh sekarang, saya akan dapatkan imam tidak sempat mendapatkan rakaat terakhir. Ini sudah ya. Maka di saatlah itulah dia dianjurkan untuk sholat duhur. Jangan di awal-awal. Baik, ini bagi orang yang dia orang yang wajib sholat Jumat, cuma ada uzur untuk tidak sholat Jumat, dan dia kita diharapkan uzurnya ini hilang. Maka dianjurkan diakhirkan sholat duhur sampai waktu tidak memungkinkan lagi bagi dia untuk ikut Jumat. Baik. Adapun bagi orang yang seperti yang selain ini, yang tidak ada harapan, kalmar ati disebut di sini kalmar ati seperti orang wanita, wazamini orang syekh tadi, tapi dengan syarat pasti tidak ada orang yang tidak ada kendaraan untuk mengantarkan dia, ta'jilwa tidak mengapa untuk langsung azan zuhur, azan Jum'at, dia langsung sholat zuhur, tidak mengapa. Baik, karena ini tidak mungkin lagi seperti orang sakit yang sudah lumpuh, memang tidak bisa lagi dia untuk menghadir ke sana. Memang sakit terus menerus, nah silakan langsung ketika azan, dia langsung sholat zuhur. Baik. Walisihatiha untuk sahnya sholat Jum'at, ma'asyarti ghairiha bersama dengan digabungkan dengan syarat sahnya sholat yang lain. Syarat sahnya sholat yang lain. Apa ya? Yang sudah kita bahas. Menghadap kiblat. Suci dari hadas. Suci dari najis. Menutup aurat. Masuk waktu. Baik. Nah, ini ada syarat-syarat yang lain yang masuk untuk khusus sholat Jum'at. Baik. Ahaduha waktu qudri. Kala tukra Jum'atan. Falau baqa'anha fallu zuhran. Baik. Fallu zuhran. Baik. Yang pertama adalah waktu qudri. Jadi sholat Jum'at disyaratkan. Sahnya sholat Jum'at. Syarat sahnya sholat Jum'at salah satunya adalah dilakukan di waktu zuhur. Fala tuqda Jum'atan. Kalau memang sempat keluar waktu zuhur, maka yang diqada bukan sholat Jum'at. Ketinggalan sholat Jum'at, keluar waktu dari waktu Jum'at, maka yang diqada bukan sholat Jum'at. Akan tapi yang diqada sholat zuhur. Baik. Fala dhaqa 'anha. Kalau memang kira-kira kalau kita dirikan mulai sekarang, sekarang khutbah misalnya, sampai selesai Jum'at, dhaqa waktuha. Tidak cukup untuk dua khutbah dan dua rakaat tidak cukup. Sempit waktunya. Fallau dhuhran. Maka dari awal sudah kita sholat zuhur. Ini yang mungkin pernah kita dapatkan dalam permasalahan sujud sahwi. Ya. Ternyata untuk sholat Jum'at tidak seperti sholat yang lain. Sholat yang lain, apabila man adraka rak'atan qabla ghurubi syamsi faqad adraka shalah. Man adraka rak'atan qabla thulu'il fajri thulu'i syamsi faqad adraka rak'atan. Ini kalau sholat yang lain. Faqad adraka shalah. Dapat satu rakaat sebelum waktu keluar, sempat dapat satu rakaat, dia terus melanjutkan sholatnya. Maka dianggap sholat yang lain sah di waktunya. Namun untuk Jumat beda. Harus dilakukan dari awal di waktunya dan akhirnya harus tetap di waktu zuhur. Kalau sempat awalnya dilakukan di waktu zuhur, akhirnya keluar dari waktu zuhur, maka ini bukan tidak boleh lagi sholat Jumat. Jadi waktu zuhur yang dimaksudkan di sini adalah tuf'alu kulluha fihi, harus seluruh sholat dan khutbah juga. Dua khutbah dan sholat berada di waktu zuhur, beda dengan sholat yang lain. Baik. Walau kharaja fiha wajada dhuhur bina'an. Baik. Nah, lihat ini contohnya, walau kharaja, keluar waktunya, wahum fiha, dan mereka sedang melakukan sholat Jumat. Sedang melakukan sholat Jumat satu rakaat, ternyata kemudian azan asar. Ataupun ketahuan sudah masuk waktu asar. Wajib dhuhur. Wajib dhuhur, maka wajib sholat dhuhur. Ubah niat menjadi sholat dhuhur. Tambah jadi dua rakaat lagi, jadi empat rakaat semuanya. Binaan dengan cara apa? Tidak perlu diulangi. Langsung lanjutkan saja. Sudah empat, dua rakaat, lanjut saja berdiri untuk rakaat ketiga dan keempat, lanjutkan saja dhuhur, tidak perlu diulangi. Wa fi qaulin? Wa fi qaulin istithna'an. Baik. Wa fi qaulin? Wa fi qaulin ada pendapat yang dhaif, istithna'an. Mulai dari awal lagi. Wah, ini sudah ketinggalan, bilang sama mau ketinggalan kita ini. Rakaat ketiga kita di luar waktu zuhur. Ayo kita salat zuhur dari awal lagi, tidak perlu. Langsung lanjutkan salat zuhur. Wal masbuq ka ghairihi. Baik. Wal masbuq ka ghairihi. Dan orang yang salat masbuq juga seperti yang bukan masbuq. Seperti misalnya dia masuk ke salat Jumat rapat rakaat kedua. Berarti sempat mendapatkan satu rakaat pertama imam. Imam selesai, dia melanjutkan sholat Jumat, ya kan, satu rakaat lagi. Ternyata di tengah-tengah pelanjutan dia sholat Jumat, keluar waktu. Maka ghairi, harus melanjutkan sholat zuhur. Walaupun dari awal-awal masuknya dia sudah sholat Jumat. Waqila yutimuha Jum'atan. Gimana pendapat yang baik mengatakan, tetap silakan dia sempurnakan sholat Jumatnya. Cuma ini pendapat yang baik. Jadi al-masbuq adalah ghairi. Baik, tani. Asani an tuqama fi suqati azliyati awqani mujammi'ina. Baik. Ya. An tuqama didirikan Jumat, salat Jumat fi khittati abniyatin. Khittati abniyatin dalam syarah disebut al-ardu khutta 'alayha a'laman bi annahu ikhtaraha lil bina. Jadi salat Jumat itu didirikan di suatu bangunan. Bukan di tempat yang tidak ada bangunan, itu namanya musalla. Namun kalau sudah disiapkan bangunan untuk suatu tempat yang sudah disiapkan untuk bangunan untuk didirikan salat Jumat, walaupun bukan masjid, namun ini sudah dikhususkan pembangunan ini adalah suatu bangunan yang kita salat Jumat di sini. Berarti dia punya masjid lain misalnya, kecil-kecil. Cuma kalau kita salat Jumat, kita berkumpul di sini, dinamakan jami'. Maka itu dibolehkan. Baik. Fisid bati abniyati awqanin mujami'in. Di kotanya orang-orang yang sah untuk mendirikan salat Jumat. Al-mujami'in di sini orang yang diwajibkan salat Jumat. Yang boleh untuk salat, mendirikan salat Jumat. Itu orang-orang yang mustautinin. Siapa disebutkan? Orang-orang yang berada di dikumpulkan oleh satu kota yang telah disebutkan tadi. Jadi didirikan sholat Jumat fi khittati abniyatin, baik itu ada atapnya maupun tidak ada atapnya tidak mengapa. Yang penting sudah dikasih tanda bahwasanya tempat untuk mendirikan sholat Jumat, tempat untuk bangunan. Itulah didirikan sholat Jumat. Walau lazam ahlul qiyam taqra'a abada fala jum'ata fil awqat. Baik. Walau lazam ini masih yang setelah yang tadi, orang yang mendengar azan dari kota. Walau lazam ahlul qiyam, kalau orang penduduk di luar kota yang mereka dinamakan ahlul qiyam, orang yang tidak punya bangunan, rumahnya berpindah-pindah, orang nomaden. Kalau tadi di awal mujamniin, orang punya kota, dan kota ini, oh ya, yang dimaksud sitwat ini bukan bangunan rumahnya ya, bangunan kotanya. Sudah ada batasan untuk kotanya, ini adalah untuk orang-orang yang dikumpulkan dalam satu tempat untuk sholat Jumat. Walau nazama ahlul qiyam, kalau memang orang penduduk tenda yang mereka tidak punya bangunan, berpindah-pindah. Al-Tuhra'a, mereka terus-menerus tinggal di padang pasir itu. Abadan, terus-menerus mereka tinggal. Fala jum'ata fil adha, maka mereka tetap tidak wajib Jum'at, dari pendapat yang kuat. Ini di dalam syarah disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan Jum'at di Madinah, padahal di luar Madinah banyak orang-orang ahlul qiyam yang mereka mengembala kambing kemana-mana. Punyanya kemah mereka, bukan tidak punya bangunan kota lain di luar Madinah. Rasulullah tidak pernah diriwayatkan menyuruh mereka untuk mendirikan sholat Jum'at. Namun, apabila mereka mendengar panggilan dari kota, mendengar panggilan Jum'at dari kota, maka mereka wajib sholat Jum'at di kota. Jadi kalau yang ada hadis mengatakan al-jum'atu liman sami'an nida, wajibnya sholat Jum'at bagi orang yang mendengar panggilan azan, itu bagi orang di luar kota. Adapun orang-orang di dalam kota, terdengar tidak terdengar, wajib datang. Jadi yang sudah tahu kota ini ada sholat Jum'at di Masjid Jami' itu. Sedangkan jaraknya jauh dari Masjid Jami' itu. Masjid Jami' itu kalau azan tidak sampai ke rumah dia. Tapi dia tahu ada Jum'at di sana, wajib datang. Kenapa? Karena dia yang dikumpulkan, sudah dikumpulkan oleh satu kota. Ada batasan-batasan kota yang sudah ditaruh di atas tanah untuk menentukan tempat tinggal mereka. Baik, ini syarat yang kedua. Baik, sampai setengah jam. InsyaAllah akan kita lanjutkan nanti malam. Kita sudah sampai ke syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Waktu zuhur dan tempat yang mengumpulkan seseorang untuk diwajibkan sholat Jum'at. Baik, sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.